Hello. Hello. Hello. Halo. Lupa ya. Sama siapa sih? Dari mana? Halo. Oni. Aku Pak. Halo. Ya, halo. Halo. Bener aku lupa. Halo, siapa ini? Halo. Aku di sini. Ya ya, aku sendiri. Ya, aku lupa lagi. Halo, siapa di situ? Halo, jangan membisu. Ya, aku tak tahu. Ya, mana ku tahu. I kiranya engkau sayang. Siapa gerangan? Oh, apa yang kau risaukan? Katakan padaku segera. Halo, mau kemana? Asal pulang segera. Halo, siapa ini? Ya, aku sendiri. Ya, aku lupa lagi. Halo, siapa di